Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Masya Allah hujan-hujan masih bisa berkumpul. Saya pikir mau libur tadinya. Sudah sampai Rawalo hujan sana. Akhirnya pikir-pikir. Yaudahlah lanjut. Dari Rawalo terang sampai situ hujan lagi. Sebelum lampu merah, hujan. Alhamdulillah. Hujan yang ditunggu-tunggu. Gimana, Pak? Tidak apa-apa hujan. Tetap ta'lim, insya Allah. Kita akan sampaikan sebuah materi singkat tentang bahaya dosa bagi kehidupan manusia. Individunya maupun dosa yang dilakukan oleh manusia berakibat secara umum. Dosa itu kaum muslimin disebutkan dalam Al-Qur'an, fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minhum khass atau minkum khass. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus saja tapi menimpa secara umum. Dan itu adalah sifat azab, sifat murka Allah Azza wa Jal. Tatkala Allah mengazab satu kaum, maka diazablah siapapun yang ada di tempat tersebut. Menimpa mereka yang melakukan kemaksiatan, dan juga menimpa mereka-mereka yang tidak sebagai pelaku kemaksiatan juga terkena. Bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang terkena, tapi semua pihak yang ada di wilayah tersebut pun terkena azab tersebut. Ini dampak negatif maksiat jikalau dibiarkan. Tak kalau Allah hendak menyiksa satu kaum, maka disiksalah semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kami akan bacakan di sini beberapa ucapan di antara para ulama kita. Ayuhan nas, wa min athari dhunub wal ma'asi, di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah annaha sababun lita'sirul umur alaih, menjadikan sebab segala urusannya itu susah. Menjadikan sebab urusan-urusan dia menjadi susah. Hal ini kaum muslimin, fala yakadu yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw mu'siran alaih. Laku dosa tidak dapat diurusannya kecuali susah. Ini berbeda dengan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Ahlul maksiat berarti dia tidak bertakwa. Kalau yang bertakwa itu dijanjikan akan dimudahkan segala urusannya, maka orang yang ahlul maksiat akan mendapatkan kesulitan. Disebutkan di dalam Al-Quran, fasan yastiruhu lil usra, orang yang tidak percaya kepada kebaikan, yakni tidak bersedekah, tidak melakukan amal saleh, alias dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan al jannah, mendosa berat, maka kami akan mudahkan dia kepada perkara yang susah, urusannya menjadi susah. Ini pengaruh dosa. Berbeda dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia apa? Kemudahan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tiada tara, yang tidak disangka-sangka oleh dia. Yaj'al lahu min amri yusra atau yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi pada setiap kehidupan dia. Di antara bentuk pengaruh dari kemaksiatan adalah anna wa min athiri dzunub wal ma'asi anna tazra'u amsalaha. Maksiat itu akan menimbulkan maksiat yang berikutnya. Bagikan seperti tanaman. Begitu ditanam, dia akan menjalar, dia akan tumbuh. Yang tadinya tandus bisa menjadi hijau. Itu kalau tanaman. Bagikan seperti itu pula yang namanya maksiat. Seorang kalau sudah melakukan dosa saja, akan terus-menerus kemaksiatan itu tumbuh. Silih berganti. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha." Dan balasan kemaksiatan adalah kemaksiatan yang semisalnya. Maksiat satu kalau tidak langsung bertobat dengan taubat dan nasuha, balasannya adalah kemaksiatan yang berikutnya. Allah timpakan dia terus, Allah timpakan terus. Ini termasuk dalam firman Allah, falamma zaahu azaagha Allahu qulubahum. Tatkala hati seorang itu menyimpang, maka kami jadikan dia sebagai penentang sekalian. Menyimpang satu, menyimpang dua, kok dibiarkan, tidak dihentikan kemaksiatan itu, maka Allah akan cap hatinya sebagai orang yang menentang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pengaruh dari dosa. Tidak berhenti. Ya. Wa yulidu ba'dha ba'dan hatta yais 'ala al-'asi mufaraqatuha. Sifat maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya dari sisi frekuensinya akan semakin banyak, dari sisi besarnya dosa akan semakin besar. Sehingga akan susah bagi pelakunya untuk menghentikannya. Akan berat menghentikan laju kemaksiatan itu. Dan pada ujungnya akan bisa keluar dari Islam. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. وَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ. Janganlah kamu mengikuti sesuatu itu dengan hawa nafsu. فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينَ. Maka kamu akan melesat dari agama. Keluar sedikit demi sedikit. Memang masih muslim. Tapi dia sudah keluar dari ketatan. Keluar sekali. Keluar tiga kali. 10 kali. Keluar. Akhirnya kata beliau, فَتَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Pada ujungnya aku akan keluar dari Islam. نَعُوذِ بِاللَّهِ مِنْ دَالِ. Ya. إِنَّ عِدَمِ الشُّرُورِ. Besarnya sebuah kemaksiatan itu diakibatkan apa? Min mustazghari asyurur. Dikarenakan menganggap sepele kepada keburukan itu ketika masih kecil. Ah, cuman sedikit kok. Wah, sedaiki. Ada yang seperti itu. Bisikannya lah nanti gampang tobat. Ah, tidak. Besok lagi. Lah, cuman baru berapa kali ya? 10 kali tok. 10 masih tok, Pak. Begitulah yang namanya maksiat. Sampai yas'ub ala al-'asi mufaraqatuha sampai pada ujungnya akan berat untuk dia tinggalkan. Sebagaimana ini diantara bentuk madaratnya juga yang berikutnya, maksiat ini melemahkan hati. Sebagaimana kita tahu, iman itu naik dengan amal saleh, iman itu turun dengan sebab apa? Kemaksiatan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil maksiat. Kenapa iman itu turun tatkala berdosa? Iman itu menjadi lemah. Dikarenakan dosa itu akan menjadi titik hitam dalam hati pelakunya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza annabal 'abdu dzamban," apabila ada seorang hamba yang berbuat dosa, maka tertitik di dalam hati dia nuktatun sauda, satu titik hitam. Itu berpengaruh terhadap iman. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga, empat, lima dosa tertitik terus. Sampai Nabi menyebutkan, hatta suddat mudliman, sampai hati itu hitam kelam. Imannya drop. Ditandai dengan apa iman itu drop? Semangat beribadahnya kurang. Hadir dia ke masjid untuk salat berjamaah mulai kendor. Taklimnya pun jarang-jarang. Keistiqoman di atas sunnah pudar. Keinginannya dengan hal-hal yang di luar sunnah. Kemaksiatan atau hal-hal yang mubah-mubah. Yang tidak mendukung sunnah. Terus seperti itu kondisinya. Merosot, merosot, merosot. Karena apa? Hatinya sudah gelap. Tidak bisa menerima lagi nasihat berupa ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga iman itu menjadi lemah. Lemah, lemah sampai tidak tersisa. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali fitanan ka kitail lil mudlima. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'ard min ad-dunya. Segeralah beramal. Jangan ditunda-tunda sebelum datang masa-masa susah dan sulit. Masa kapankah itu? Ketika hati ini terkena fitnah. Fitnah itu datang tidak langsung besar. Tapi potongannya seperti potongan malam. Awalnya hanya redup. Kemudian hanya sore. Kemudian menggelap-menggelap sampai malam gelap gulita. Itulah fitnah menghampiri hati kita. Sehingga orang sesat itu tidak langsung tiba-tiba sesat. Tapi ada proses untuk kemudian setelah dia sesat. Tidak bisa keluar dari kesesatannya itu. Sampai-sampai kata Nabi. Ada seorang yang di atas di waktu pagi mukmin, di waktu sore sudah kafir. Seorang di waktu sore mukmin, di waktu pagi kafir. Kenapa? Karena maksiat. Menjual agamanya dengan nilai duniawiyah. Itu maksiat. Drop. Disebutkan oleh para ulama, dropnya iman itu turun, turun, turun. Hatta la yakuna syai'an. Sampai tidak tersisa. Iman itu bisa hilang sampai tidak tersisa. Maknanya apa? Keluar dari Islam. Kalau sudah ganti agama, ya bi'u dinahu bi'ard min ad-dunya, dia jual agamanya karena urusan dunia, maka dia berarti sudah kafir. Tidak ada iman padanya. Karena awalnya apa? Maksiat. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian para salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya hukuman pelaku kemaksiatan adalah kemaksiatan yang berikutnya. Itu hukuman. Ya. Wa inna min thawabil hasana al-hasanu ba'daha. Sebagaimana pemberian dari Allah Azza wa Jal, pahala bagi orang yang berbuat baik dimudahkan untuk berbuat baik. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang berbuat baik, dia bersedekah, dia percaya kepada adanya jannah, akan dimudahkan untuk perbuatan baik berikutnya. Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal, baik dikasih baik. Demikian pula barang siapa yang dia merasa sombong, dia tidak melakukan beribadah, bahkan dia mendustakan adanya al-husna, husna yang dijuluki surga, jannah. Dia tidak percaya adanya hari kiamat, pembangkitan, maka dia akan semakin susah, semakin terpuruk, dan semakin jelek dan buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu semuanya, wahai kaum muslimin, harus kita perjuangkan. Ingin baik, ya penuh dengan perjuangan. Ya. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah bahagia orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, dan sungguh telah binasa orang yang mengotori dirinya. Ingin baik, berusaha baik, maka Allah akan mudahkan untuk engkau baik. Disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, mengikuti jalan kami, maka kami akan beritahukan jalan-jalan kami. Ilmu-ilmunya akan diberitahukan oleh Allah. Butuh keseriusan, butuh kesungguhan, agar bisa meraih petunjuk dari Allah, dimudahkan mendapatkan kebaikan yang setelahnya, kebaikan yang setelahnya, terus seperti itu. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia melakukan kemaksiatan, maka Allah akan ikob dia dengan kemaksiatan berikutnya, sampai akhirnya dia disiksa dengan sebab kemaksiatan itu. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, di antara dampak negatif kemaksiatan, anna kulla maksiatin minal ma'asi mirasun an ummati minal umam allati ahlakah Allah Azza wa Jal. Bahwa kemaksiatan yang ada sekarang ini adalah warisan kemaksiatan kaum yang terdahulu. Seperti homo, kesyirikan, homo, dan yang lainnya. Bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat. Itu sudah ada di zaman sebelum kita. Itu sudah dikisahkan dalam Al-Quran. Hancurnya mereka. Seperti kaum Lut, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Iram, kaumnya Nabi Nuh, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka itu dihancurkan? Maksiat. Sehingga kita harus waspada. Bisa terjadi apa yang menimpa kaum yang sebelum kita. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Cukup dengan itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Dosa itu merugikan. Kaum sebelum kita, Nuh, mereka melakukan kesyirikan, menyembah orang-orang yang sudah mati. Wajwa Yahud, Yahud dan Nasr. Kuburan-kuburan mereka diagungkan, dimintai dan didoai. Cukup itu pelajaran bagi kita. Mereka dihancurkan oleh Allah karena perbuatan itu. Perbuatan kesyirikan. Demikian pula dengan kaum-kaum yang setelahnya. Sampai pada kisah Nabi kita Muhammad alaihissalam, terdapat orang-orang yang disiksa dalam keadaan mereka masih di dunia seperti Abu Lahab dan istrinya Mujamil. Satu ayat khusus berbicara tentang dia sebagai ibro bagi kita, siapa yang menentang Rasul seperti itu. Maka itu muslimin, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kalau mau maksiat, hendaknya berpikir. Karena sesungguhnya maksiat itu adalah sudah ada yang menduli kita dan dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, di antara dampak negatif dosa adalah wa min athari dzunub wal ma'asi annaha sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa sukutihi min 'ainihi. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah hanu 'alayhi fa'asu fa'asawhu wa lu'azzu 'alayhi la'asamahum. Perhatikan kaum muslimin. Di antara negatif atau dampak negatif dosa adalah hamba tidak takut kepada Allah. Pelaku kemaksiatan itu tidak takut. Bahkan mencela dan meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mereka akan selalu di atas maksiat sampai mati. Kenapa? Karena sudah tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, hanu alaihi, mereka merendahkan Allah dan menghina Allah. Fa'asau, karena itu mereka bermaksiat kepada Allah. Tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, bahkan merendahkan, tidak ada rasa takut. Akibat itulah mereka bermaksiat terus menentang, menentang, menentang sampai akhir hayat. Wa da'azu atau walau azau alaika, kalau seandainya mereka memuliakan Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah, takut kepada Allah, mengerti Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta, mengerti segalanya itu dari Allah. Orang yang memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, maka dia tidak akan mau menentang kepada Allah. Tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ini. Karena itu, harus ada dalam hati kita al-khawf. Adanya ar-raja, harapan kepada Allah, dan adanya al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita hidup seperti ini, sehat, waras, yang harus dibesarkan dalam hati kita, rasa takut. Agar kemaksiatan itu terhenti. Agar kemaksiatan itu berkurang. Rasa takut kita kepada Allah ditumbuhkan. Tapi ketika seorang itu lagi sakit, apalagi sakitnya parah, maka dibesarkan rasa ar-raja, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kaum muslimin. Karena orang yang hidup tidak aman dari apa? Maksiat. Ancaman dosa itu terus. Maka penting materi-materi yang menyebabkan timbulnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pujian Allah tatkala menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu adalah rasa takut. Innama yahshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya tak lain yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya untuk bisa menimbulkan khasyah itu butuh ilmu. Mengenal tentang Allah, kebesaran Allah azza wa jal. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi, maha syadid adabnya. Allah sudah menghancurkan kaum sebelum kita, kaum ini, kaum itu ibrah. Supaya kita timbul rasa takut kepadanya. Jangan menentang karena kita yang kecil. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Adab Allah itu syadid, keras. Al-Hawf. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan itu, kemaksiatan itu akan menghilangkan rasa takut. Yang ada malah justru nanti akan merasa apa? Ah, ngapain percaya sama neraka? Muncul seperti nate mireng jenengan, wong nek kon diingetaken dosa, lah dosa kuwi tili adul klasa. Merendahkan sekali. Diingetkan, awas nanti kamu masuk neraka. Melakukan dosa ini, nah nang neraka akeh batire. Na'udzubillah min dzalik. Sangat merendahkan itu. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan jangan melakukan ini nanti disiksa dalam neraka. Lah urusanku, urusanmu. Dinasihati malah seperti itu. Itu diakibatkan apa? Pengaruh dari dosa. Yang berikutnya. Wa min athariha. Dan diantara pengaruh dosa adalah annaha tawarraf azul walabud. Kemaksiatan itu menyebabkan kehinaan bagi para pelakunya. Menyebabkan kehinaan bagi para pelakunya. Jadi itu adalah hal yang pasti. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ju'ilat adillat wa sighar liman khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan serta kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Ahlul maksiat mesti hina. Ada maling, maling ayam, maling kambing ketangkap. Dimuliakan apa dihinakan, Bang? Dihinakan, diselar, dilarak, digebuki, ditendangi, antekan bengep-bengep. Ya. Syukur beta surip kadangkala dibakar hidup-hidup. Maling. Na'udzubillah min dzalik. Dihinakan. Perempuan nakal dihinakan. Para penjudi, para khumar, peminum minuman keras dihinakan, koruptor dihinakan, jebloskan ke penjara, diusut, dan seterusnya. Setiap orang yang bermaksiat pasti labut, pasti hina. Disebutkan dalam Al-Qur'an, alam ya'lamu, apakah manusia tidak tahu, annahu man yuhadidillaha wa rasulah, bahwa barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Sesungguhnya bagi dia adalah neraka jahannam, kekal dia di dalamnya. Dzalikal hizzul azim. Dan itu adalah kehinaan yang sangat besar. di dunia hina, direndahkan oleh manusia, sampah masyarakat, di akhirat kelak dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina, rendah, dina, karena menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antara para salaf, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'izni bi ta'atika, ya Allah, muliakanlah aku dengan sebab ketaatan kepadamu. Wa la tadilluni bi ma'siyatika, dan jangan kau hinakan aku dengan sebab melakukan kemaksiatan kepadamu. Orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah itu derajatnya tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu derajatnya lebih tinggi lagi daripada yang tidak berilmu. Yang beriman diangkat derajatnya. Yang maksiat dan pendosa dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang pasti. Sehingga mari kita belajar ilmu agama. Semakin kita berilmu dan kita beramal, maka akan semakin baik. Secara otomatis Allah akan berikan kemuliaan. Akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, mulia. Jangan kita melanggar syariat, karena itu bisa menjadi awal percikan fitnah menimpa hatimu, yang berujung kepada Allah simpangkan hati menjadi orang yang penentang. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri, fa inna dhillal ma'siyati la yufariqu qulubahum, sesungguhnya kerendahan hati para pelaku kemaksiatan itu akan terus menerus. Hati itu merasa hina, pelaku maksiat itu akan merasakan hina di hati mereka. Orang kotor, pendosa, kriminal, narkobais, pencuri, mabok, pedes, itu sebenarnya dalam hati mereka apa? Merasa hina. Merasa rendah itu. Nah, tidak ada mereka dimuliakan, ditendang, diapakan. Mereka dihinakan oleh kaum muslimin karena perbuatan itu. Maksud jawabannya Imam Al-Hasan Basri, aballahu illa yudhilla man asah. Allah tidak mau, kecuali Allah pasti akan menghinakan siapa yang bermaksiat kepadanya. Siapa yang bermaksiat, Allah akan hinakan dia. Berbeda dengan orang yang bertakwa, Allah akan muliakan dia. Karena dari kaum muslimin, mari kita bertaat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalin ketaatan kepadanya. Hindarkan diri dari kemaksiatan. Wa min athariha, termasuk di antaranya pengaruh kemaksiatan dan dosa yang berikutnya. Ini tidak ditulis per poin, jadi saya tidak. Sudah poin yang keberapa? Ada yang menulis? 9. 9 ini ya. Adalah idza takatsarat tubi'a ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin. Dosa itu bersifat tadi apa? Berkembang bagikan seperti tanaman. Kalau sudah banyak, menjadikan orangnya lalai, ghafilin. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa akan tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Faida taba wa naja, apabila seorang mukmin tersebut mencabut diri dari dosa itu dengan meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara, dan dia beristighfar, maka hatinya akan menjadi putih kembali, bersih lagi. Ya. Saqula qalbuhu wa zada zadan. Namun kalau dibiarkan dosa itu bertambah, bertambah titik hitamnya, hatta ta'lu qalbahu, sampai hitam itu meliputi hatinya. Fadzalika ran alladzi dzakara Allah azza wa jalla, itulah dia ran. Ran itu kerak. Ia disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan sekali-kali engkau melakukan kemaksiatan itu. Bal ran, bahkan kemaksiatan itu akan ran. Bahasa kitanya mengeron. Tahu mengeron? Ya, mengerak. Rona itu mengerak. Hitam satu, hitam dua, hitam tiga, hitam lima, sampai menutupi, bahkan menebal hitamnya sampai ngeron. Ron itu bahasa Arab, sudah dijawakan mengeron. Ya. Jadi keron, kerak, menebal. Maka Allah menyatakan itu diakibatkan apa? Maka nuyaksibun, karena perbuatan yang mereka lakukan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Qala ba'du salaf, beberapa di antara para sahabat Nabi menafsirkan ayat ini, kenapa dosa itu bisa mengerak. Qala huwa dzambu ba'da dzambi, itu dikarenakan dosa setelah dosa setelah dosa. Tidak kunjung dia berhenti, tidak kunjung dia tobat, tidak kunjung dia beristighfar, maka hatinya menjadi gelap dan pekat. Kalau sudah seperti itu, hampir-hampir manusia tidak bisa untuk lepas darinya. Ma na'udzu billahi min dzalik. Pengaruh yang berikutnya, yang keberapa tertulis? 10 sekarang ya. Dosa itu menyebabkan terkutuk, terlaknat pelakunya. Dosa itu menyebabkan terlaknat pelakunya. Wa min athari dzunubil ma'asyil fard, di antara pengaruh dosa dan maksiat terhadap individu manusia, anna tudkhilul 'abdu tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemaksiatan itu menyebabkan pelakunya termasuk dari bagian yang dikutuk oleh Allah, oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam. Misal seperti sebutkan dalam hadis, la'anallah alwasilata lumustawsilata wan namisata wal mutanasimata. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambung rambutnya. Demikian pula Allah melaknat akilu riba, pemakan riba. Wa mukilahu wa syahidahu wa kadibahu, yang makan riba dan yang dimakan ribanya, penulisnya dan saksinya. Dikutuk. Contoh lain, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Menyuap itu memberikan sesuatu yang itu bukan haknya. Yang itu bukan apa? Haknya. Misal mamanya. Seorang ingin masuk ke sebuah sekolah. Dia sebenarnya tidak diterima. Tapi supaya diterima, dia memberikan pemberian yang sangat besar kepada sekolah, kepala sekolahnya, atau kepada yang lainnya. Otomatis harus menggeser orang yang sudah diterima. Maka dia paksakan fulan ini sebenarnya diterima, cuman orana duite. Kering. Maka dicoretlah si fulan tersebut yang seharusnya diterima demi memasukkan yang tidak diterima. Karena apa? Duitnya kandel. Beli nyogok mandan seru. Mana duitnya kandel sih, Pak? Akhirnya diterima. Ini rasyu wal murtasyi. Ini sekedar beberapa contoh yang menunjukkan bahwasanya maksiat itu menyebabkan terlaknat pelakunya. Contoh yang lainnya, kaum muslimin. Maksiat itu adalah la'na man la'na walidayh. Allah dan Rasulnya melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya sendiri. Yani 'uququl walidayh. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Atau dalam ayat yang lainnya, la'anallahu man ghayyara man al-ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini sekedar contoh yang menjadikan sebuah pembahasan bahwa pelaku kemaksiatan itu akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menyebutkan laknat para malaikat yang jumlahnya sekian banyak. Jutaan, miliaran, bahkan tidak satu pun orang tahu berapa jumlah pastinya. Hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Malaikat yang sebegitu banyak mengutuk seorang istri yang diajak hubungan badan oleh suaminya, ternyata dia menolak dalam keadaan tidak ada alasan sakit atau yang lainnya, tetapi karena memang dia ya menolak saja. Dia tidak mau melayani suaminya dalam hubungan badan, maka dilaknat sang wanita itu sampai pagi hari. Atau disebutkan dalam sebuah hadis, sampai suaminya ridho lagi. Idza du'iyat imra'atun ila firas zawjiha fa'abat lan'adha al-malaikatu hatta tusbih. Apabila ada seorang istri diajak oleh suaminya melakukan hubungan badan, ternyata dia menolak, maka la'anadha al-malaikatu, para malaikat-malaikat yang begitu banyak mengutuk wanita tersebut sampai di pagi harinya. Atau dalam sebuah riwayat, hatta yardha anha, sampai suaminya ridha kembali kepada istrinya. Apakah boleh suaminya marah? Boleh. Tatkala istrinya diajak hubungan badan tidak mau, suaminya marah? Boleh. Dan kemarahan suami ini tidak salah. Ia menyebabkan istrinya terkutuk. Itu penyebabnya bukan karena suami, karena wanitanya yang tidak mau berhubungan badan. Ini contoh. Sehingga yang melaknat Allah Azza wa Jal, yang melaknat Rasul, dan juga yang melaknat para malaikat. Bisa ada ya? Berapa menit? 4 menit. Tambah lagi. Di antara pengaruh dosa itu ego muslimin, pengaruhnya bukan hanya pada pelakunya saja, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Tatkala masyarakat membiarkan kemaksiatan tersebut, disebutkan hal ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Terjadi kerusakan-kerusakan di daratan maupun di lautan. Gunung meletus, tanah bergerak, longsor. Kalau di lautan tsunami dan yang lainnya. Itu terjadi dikarenakan apa? Allah berfirman, bima kasabat aydin nas. Itu dikarenakan tangan-tangan manusia. Apa maksudnya? Penggundulan gunung? Bukan. Itu bagian kecil. Yang dimaksudkan dengan bima kasabat aydin nas adalah maksiat dan kemungkaran. Walaupun kotanya indah, tempatnya mewah, gedung yang tinggi, bersih tanpa sampah umpamanya. Ya, karena identik kota besar dengan kemaksiatan, kehidupan malam, dan yang lain-lainnya. Itu tidak merusak gunung, tidak merusak got-got, tidak. Tapi mereka merusak akibat maksiat, mendatangkan azab yang menimpa mereka dan masyarakat sekitarnya. Tatkala masyarakatnya mendiamkan dan membiarkan kemungkaran tersebut. Lidhikahum ba'dalladhi amilu. Allah timpakan azab kepada mereka semuanya itu agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti yang di Palu. Kena tsunami yang besar. Setelah melakukan kesyirikan. Bukan hanya tsunami saja. Ternyata ada daerah yang apa? Tanahnya bergerak. Leo apa? Leo Ki? Nah, ini kuangel teman. Hadirnya kami lakukan. Itu baru terjadi. Di daerah sana. Mungkinkah terjadi di daerah kita? Mungkin. Itu bisa terjadi di mana-mana. Tatkala sebabnya ada, maka Allah akan murka. Hadirin yang akan, masih ada beberapa yang belum bisa disampaikan. Tetapi karena memang sedikitnya waktu. Mudah-mudahan yang bisa kita bacakan tadi. Ada berapa poin berarti? 11. Sebenarnya satu saja sudah cukup untuk menghentikan kita dari maksiat. Apalagi 11 yang telah kita bacakan. Dan itu belum semuanya. Pengaruh dan dosa itu sangat mengerikan. Lebih lagi berpengaruh kepada keturunan. Apa dosa, ada dosa keturunan? Bukan. Anak itu nyontoh orang tuanya. Cincinannya kacang niku. Boten ninggalakan lanjarannya pak. Nguramannya kaya-kaya anaknya niru. Itu juga diantara bentuk apa? Kerugian besar. Dan itu belum bisa kita sampaikan dikarenakan waktunya sudah habis. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.